warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lagi khalaqal insana fi ahsani taqwim umma radanahu aswala sabilin ila lajina amanu wa minusofina wa salatu wa salamu rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa rasulihi wa mawala hamba. Mula syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Hari ini kita setelah sama-sama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, kita duduk sejenak di dalam satu majlis yang amat sangat mulianya, nilainya di sisi Allah. Salam dan selawat semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitul Ihsan yang insyaallah dimuliakan Allah, sebagaimana biasa Allah mengajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, kalau kita hendak mengaji Al-Qur'an maka kita baca tahus dulu. Kita sama-sama baca tahus bagaimana biasa, kita baca 6 kali, namun sebelumnya kita sama-sama istighfar dulu 3 kali. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari godaan setan sehingga hati kita terbuka untuk memahami ilmu-ilmu Allah, terutama yang berkaitan dengan memahami Allah melalui sifat-sifatnya yang mulia, yaitu melalui Al-Asmaul Husna. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari godaan setan dan kita nanti mampu mengaplikasikan nur daripada sifat-sifat Allah, asma-asma Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lakukan dengan khusyuk dan tawajjuh, kita istighfar 3 kali, kemudian kita baca tahus 6 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kali kita bicara mengenai masalah razak. Sudah beberapa kali, 3 kali kita bicarakan mengenai masalah razak. Jadi razak ini adalah Allah Maha Pemberi segala macam rezeki. Jadi ini garansi dari Allah, satu jaminan dari Allah, rezeki itu hukumnya pasti Allah akan berikan. Salah satu kemarin sudah sama-sama kita baca, itu salah satunya di dalam surat Al-An'am. Wala taqdur auladakum min imlak. Nahnu narzuqukum wa hiyahum. Akulah yang menjamin rezekimu dan keluargamu. Jadi rezeki hukumnya pasti. Dikejar kemanapun kalau memang belum waktunya tidak akan dapat. Sementara kalau memang sudah waktunya, kemanapun kita lari, kemanapun kita bersembunyi, kemanapun kita berada, insya Allah rezeki itu sendiri yang akan mendatangi kita. Ini contoh kemarin ya, bagaimana rezeki mendatangi kita, ini salah satu ilustrasi saja. Jadi yang kita bicarakan kaitannya masih dengan ar-razak, yaitu kerja kita ini seharusnya merupakan ibadah kita. Karena sekali lagi yang dilihat dalam Islam bukanlah hasil daripada kerja kita, bukanlah kepada outputnya titik beratnya. Outputnya hasil kerja kita, kita bisa banyak, bisa sedikit. Di dalam Islam bukan kepada kuantitas, bukan pada jumlah, bukan pada berapa banyak ukuran keberhasilan seseorang di dalam mengaplikasikan kerja menurut Islam, tapi prosesnya, ini yang dilihat oleh Allah. Proses ketika kita bekerja, itulah yang menjadi titik berat di dalam kerja ibadah atau konsep kerja ibadah. Kita akan masuk ke materi baru, tapi kaitannya masih tetap dengan ar-razak. Ini ada salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Kade Krisdayanti. Liriknya ditulis oleh Melly Goeslaw. Kita lihat, ini salah satu cuplikan, saya lihat ya, sama-sama kita lihat. Syairnya kurang lebih bunyinya, jika Tuhan mau begini, rubahlah semua menjadi yang ku mau, karena aku ingin semua berjalan seperti yang aku mau. Jadi kalau Tuhan mau begini, rubahlah semua menjadi seperti apa yang aku mau, karena aku ingin semua berjalan seperti apa yang menjadi kehendakku. Ini liriknya ditulis oleh Melky Goeslaw yang melahirkan banyak-banyak lagu-lagu yang populer. Sekarang kita lihat syairnya luar biasa. syairnya amat sangat puitis, amat sangat puitis. Tetapi kalau kita lihat dari bahasa iman, kira-kira bagus gak sih? Bahasa iman, Pak. Bahasa iman, ya. Ini menggambarkan saya ingin semua berjalan seperti yang saya mau. Ubahlah itu, bukan seperti yang aku mau. Kira-kira bagus gak dari bahasa iman, Pak? Ibu, bagus gak dari bahasa iman? Enggak ya, gak bagus ya. Karena memaksakan kehendak. Jadi ya, jika Tuhan mau begini, rubahlah seperti yang aku mau. Karena aku ingin semua berjalan seperti yang aku mau. Ibu berpendapat ini tidak baik dari kacamata iman ya, dari kacamata iman. Apa benar? Apa benar? Kita lihat dulu. Kemarin saya sampaikan bahwasanya Allah menjadikan kita di muka bumi ini settingan Allah, atau kalau saya pinjam istilah dari RB Sentanu, default factory setting kita, atau setelan pabrik ya, yang menjadikan manusia ini pada hakikatnya Allah ingin jadikan sebagai manusia-manusia yang sukses. Ini janji Allah. Ini sudah kita bahas di Ar-Razzaq. Allah ingin manusia sukses. Ketika Allah mengatakan kepada para malaikat ini, ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi itu. Itu artinya Allah sudah membuat manusia, men-set manusia untuk jadi sukses di muka bumi. Karena ketika Allah mengusir dua makhluk ciptaan Allah dari surga, yang satu manusia, satu setan. Jelas pada setan, Allah akan kutuk sampai hari kiamat nanti. Pada manusia, tentu saja kebalikannya. Allah menghendaki manusia sukses di kehidupannya di muka bumi. Lantas bagaimana orang-orang yang tidak sukses? Apakah itu takdir? Apakah itu kehendak Allah? Apa kalau jadikan dia sebagai orang seperti itu karena kehendak Allah? Ada yang mengatakan, ah, buat apa sih? Saya berubah jadi baik, toh darah saya, urat saya sudah ditakdirkan untuk jadi jahat seumur hidup. Ada yang berpendapat seperti itu. Kalau bahasa Jawanya, balungku balung kere, tulangku tulang miskin, buat apa? Kemarin juga sudah saya katakan di dalam Ar-Razzaq, ini salah satu dalil dari Allah. Di dalam hadis Qudsi Allah mengatakan, ya na'ada maharrik yadaka yusabbibulaka rizquka. Wahai anak Adam, gerakkanlah tanganmu, rizki itu pasti datang kepadamu. Karena itu saya lebih suka mengatakan, kalau bapak-bapak sedang bekerja atau ibu yang bekerja, itu bukan sedang mencari rizki, tetapi sedang menjemput rizki. Rizki sudah ditetapkan oleh Allah. Yang perlu kita lakukan hanya menjemput asbab-asbab rizki tadi. Saya contohkan kalau seekor induk burung dengan 5 anaknya yang baru netas, kemudian burung tadi hanya diam di sarang, induk burung hanya diam di sarang sambil berdoa, ya Fatah ya Razzaq, ya Fatah ya Razzaq, tapi tidak kemana-mana, insya Allah besok dia pasti akan mati dengan anak-anaknya. Dan tidak berhak menyalahkan Allah, karena dalilnya tidak seperti itu. Tetapi kalau induk burung tadi terbang sebentar saja dia tinggalkan sarangnya, tidak lama dia pasti kembali dengan mulut penuh dengan bulir-bulir padi. Tidak lama dia akan kembali dengan mulut penuh dengan bulir-bulir gandum. Karena sudah disiapkan oleh Allah. Yang perlu dilakukan hanya menjemput rizkinya. Begitu juga kita, rizki kita, kita jemput di mana rizki itu berada. Kalau rizki kita sebagai pegawai bank, ya jadi pegawai bank yang baik. Kalau rizki kita, kita mampunya hanya sebagai tukang jualan, ya jadilah tukang jualan. Tapi yang baik. Kalau kita mampu sebagai dokter, jadilah dokter, dokter yang baik. Kita lakukan upaya itu semata-mata untuk menjemput rizki dari Allah. Jadi usaha yang kita jalankan ini cuma asbab saja. Karena yang memberikan rizki itulah Rabbul Asbab. Kita lihat lagi. Kelihatannya suara sama ininya gak keluar. Lampu ini. Apa pernah kita merasa seperti ini, Pak, Ibu? Ya? Pernah tidak kita merasakan hal semacam ini ya? Nasib saya sial. Apa saja yang saya lakukan selalu salah. Saya orang yang gagal. Atau barangkali di satu pihak, di satu waktu kita berpikir saya nggak mungkin bisa menduduki posisi seperti itu. Saya nggak pulang, saya tidak punya gelar, saya tidak mampu, saya bodoh. Kemudian ada lagi yang barangkali berpikiran, seumur hidup saya sudah kerja keras, jujur, mati-matian, tapi nasib tidak berubah seperti dulu. Urat saya urat miskin, tidak mungkin saya bisa hidup senang. Sebetulnya saya tidak suka dengan pekerjaan yang sekarang, tetapi apa boleh buat, cari kerja susah daripada nganggur. Kemudian ada lagi berkata atau berpikiran, saya sudah capek berdoa, mulut ini sampai berbusa, tapi tidak ada perubahan di dalam hidup, permintaan tidak pernah dikabulkan. Atau ada lagi yang berpikiran, saya tidak tahu tujuan hidup saya ini untuk apa. Biarkan saja hidup ini mengalir apa adanya, karena kehidupan kita sudah diatur oleh Allah. Rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Karena itu santai dan nikmati saja hidup ini, enggak perlu kita ngoyo. Tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah memang satu hal yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Tapi di dalam Al-Qur'an, Allah mengajarkan kepada kita agar kita salah satu adalah tawakal menghadapi kehidupan ini. Itulah orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu materi yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan Al-Zab masih adalah pilihan. Bahwa hidup kita merupakan satu pilihan. Allah memberikan keleluasaan, kebebasan kepada makhluk Allah yang bernama manusia ini untuk menentukan sendiri cara hidupnya. Faman sa'a falyu'min, kata Allah, faman sa'a falyakfur. Kalau kau mau beriman, berimanlah padaku, kata Allah. Tetapi kalau kau mau kafir, silakan kau kafir padaku. Itu ditantang oleh Allah. Tetapi ingat, konsekuensi dari pilihan kita semuanya ada sebab akibatnya. Kalau kita memilih untuk jadi orang beriman, maka Allah sudah siapkan surga untuk kita. Tetapi kalau kita memilih jalan kafir, maka Allah persilakan kepada kita, tetapi konsekuensinya Allah berikan, yaitu neraka. Karena itu yang akan kita bahas hari ini sampai dengan jam 1 nanti adalah mengenai pilihan hidup kita. Tawakal kepada Allah baik. Tawakal kepada Allah baik. Ini di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bertawakallah pada Allah. Tawakal Allah, kata Allah, bertawakallah pada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal padanya. Baik. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang tawakal ini diartikan secara fatalistik. Diartikan secara fatalistik. Padahal pemahaman tawakal yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita bukan secara fatalistik. Cuma kita salah memahami arti tawakal. Mari kita lihat apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena bahayanya apa? Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, baik-baik saja. Bagi orang yang keimanannya sudah tinggi, ketika mendapatkan satu musibah, satu masalah, satu cobaan dari Allah, mereka akan tawakal kepada Allah. Tetapi bagi orang yang dasar akidahnya tidak kuat, kemudian ya sudah, pasrah saja pada kehidupan, biarkan hidup ini diatur oleh Allah, tawakal pada Allah. Tetapi ketika keimanan seorang belum tinggi, terkadang ketika ada satu ujian dari Allah, maka yang terjadi, mari kita lihat dulu ayat kauniyahnya. Orang yang merasa dekat dengan Tuhannya, segala sesuatu tawakal kepada Tuhannya, dipasrahkan semua kepada Tuhannya. Tetapi ketika terjadi musibah, apa yang terjadi? Justru dia menghujat kepada Tuhannya. Bukan tidak mungkin itu juga terjadi pada kita. Seringkali kita tawakal Allah, tetapi ketika datang musibah dan akidah kita belum kuat, keimanan kita tidak kuat, seringkali yang terjadi adalah kita menghujat kepada Allah. Ya Allah, mengapa kau timpakan musibah ini kepadaku, ya Allah? Apa dosaku, ya Allah? Seolah-olah kita tidak pernah merasa berdosa menjalani kehidupan ini. Apa salahku, ya Allah, sehingga kau berikan cobaan seberat ini, ya Allah? Apa dosaku, ya Allah? Itu yang sering terjadi. Karena seringkali tawakal ini muncul bukan karena sebagaimana diinginkan oleh Rasulullah, tapi seringkali tawakal dalam pemahaman fatalistik itu, tawakal adalah marah pada keadaan. Marah pada keadaan tidak tahu harus berbuat apa, karena tidak punya kemampuan untuk merubah keadaan, akhirnya tawakal pada Allah. Bahaya. Kalau tawakal seperti itu, bahaya. Yang kedua, tawakal Allah seringkali karena putus asa. Sudah melakukan sesuatu, merasa gagal, merasa tidak mampu, dan akhirnya putus asa. Dan dalam putusan itu, terus saja dia tidak menyatakan secara terus terang saya putus asa. Tapi lebih, ya udahlah, tawakal pada Allah aja dah. Terserahlah, mau diarahkan kemana hidup ini, gak perlu ngoyo. Biarkan mengalir apa adanya. Tetapi seringkali itu timbul karena putus asa. Tidak tahu harus menjalani kehidupan ini dengan cara seperti apa. Kita lihat lagi satu teori yang dikemukakan atau diinikan oleh orang non-muslim. Law of attraction. Hukum ini amat sangat populer sekali. Dikatakan oleh Elizabeth Town, segala sesuatu yang dipikirkan oleh seseorang dengan segenap perhatian, energi, dan konsentrasi pikiran, baik hal yang positif maupun negatif, kelak akan datang di dalam kehidupannya. Jadi segala kehidupan, segala peristiwa, baik positif, negatif, baik buruk yang menimpa seseorang, menurut teori daripada law of attraction ini, datang atas undangan manusia itu sendiri. Mari kita lihat lagi dalilnya seperti ini. Hukum ketertarikan atau law of attraction akan merespons getaran apa saja yang Anda pancarkan dan mendatangkan getaran yang lebih banyak, tak peduli apakah getaran itu positif atau negatif. Hukum ini semata-mata merespons getaran Anda. Ini dalil daripada law of attraction. Barangkali ini gambaran secara lebih jelasnya lagi. Manusia adalah magnet. Setiap detail peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik atau undangannya sendiri. Kita masukin lagi satu teori sebelum nanti kita jawab apakah benar tadi ya, dalil-dalil atau puisi yang ditulis oleh Melly Guslau betul atau tidak dalam bahasa iman. Kita lihat dulu dalil ini. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan undangan atas diri kita sendiri. Ini teori ini sebetulnya sudah diungkapkan sejak tahun 1906. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Mari kita lihat. Ini yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan bahwasanya, jadi gambarnya seperti ini. Kalau energi positif yang ada di dalam kalbu kita, kita getarkan, kita pikirkan, itu nanti bergetar, keluar, direspon oleh alam semesta, nanti kembali ke dalam diri kita dalam bentuk energi positif. Ini hukum law of attraction. Jadi kalau kita berhusnuzon kepada alam, kepada diri kita atau kepada siapa saja, nanti kebaikan itu akan masuk kepada kita dalam bentuk energi positif. Itu dalil daripada law of attraction. Inilah menurut Rasulullah. Menurut Rasulullah 14 atau 15 abad yang lampau, sebetulnya itu merupakan dasar daripada law of attraction. Apa kata Rasulullah di dalam hadis qudsi? Dalam hadis qudsi Allah mengatakan ana inda zani abdi bi in jana khairan fa khairun. Aku berdasarkan sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku berpikir baik, aku baik padanya, maka ya aku baik padanya. Tapi sebaliknya, kalau kita pancarkan energi negatif bersuuzon, maka energi negatif ini nanti akan kembali mengenai kita. Bukan sekedar siapa-siapa. Energi negatif itu akan kembali mengenai kita sendiri. Bentuk peristiwa-peristiwa buruk atau musibah yang menimpa kita sebetulnya datang atas undangan kita sendiri tanpa kita sadari. Dan Rasulullah mengatakan hadis tadi disambung in zana syarrun asyarru. Jadi kalau berprasangka buruk padaku kepada Allah, maka ya keburukan itu akan datang padamu. Jadi kalau kita berpikirnya urat saya jelek, urat saya udah dari dulu udah jahat, enggak mungkin baik. Urat saya miskin, tidak mungkin kaya. Sebetulnya itu bukan Allah yang mendaki. Tapi karena kita sendiri yang mempunyai pikiran semacam itu, dan itu kembali ke dalam diri kita. In jana syarrun asyarru kata Allah. Kalau kau berpikir berasa buruk padaku, ya keburukan itu akan kembali padamu. Satu hal Bapak, yang barangkali kita kadang-kadang di dalam menilai sesuatu, kadang-kadang sering melihat, wah ini gak bagus. Saya juga pernah berprasangka seperti itu. Waktu saya di pesantren, setiap kali guru kami ngaji untuk umum setiap malam Jumat, itu masyarakat yang datang selalu bawa aqua, botol besar itu dibuka, ditaruh di depan guru kami. Pulangnya mereka bawa untuk obat. Saya dulu berpikir kurang betul. Saya berpikir wah air buka gitu, nanti pulang dibawa sebagai obat ini, karena sudah dibaca-bacain, sudah diikut pengajian, itu jadi semacam obat. Dulu saya berpikir itu kurafat. Dulu itu saya berpikir musyrik sekali orang-orang seperti itu, mempercayai hal-hal semacam itu. Tapi ternyata ilmu pengetahuan mengatakan justru inilah yang benar. Mengapa demikian? Kita barangkali pernah membaca kepada apa yang dilakukan oleh Masaru Emoto. Air dari Dam Fujiwara, 1 jam, air kotor dari Dam Fujiwara dibacakan oleh pendeta, pendeta agama Shinto selama 1 jam. Kemudian air tadi dibekukan, bunga esnya tadi dilihat di bawah mikroskop, dan hasilnya seperti ini, jelek airnya, tidak ada kristal terbentuk. Tetapi ketika air tadi sudah dibacakan, hasilnya seperti ini, jadi membentuk hexagonal. Ternyata air saja kalau dibacakan mantra atau doa atau kata-kata yang baik itu berubah menjadi baik. Kita tahu air dalam bentuk hexagonal ini bisa mencuci toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita yang tidak mampu dilarutkan oleh air. Jadi air saja kalau kita bicara yang baik, kalau kita minum, baca yang baik, kita baca Fatihah, itu insya Allah ini akan berubah menjadi formal seperti ini formatnya. Tapi sebaliknya air ini kalau kita maki-maki, kalau menurut penelitian Masaru Emoto, itu akan seperti yang di atas, akan rusak air ini. Jadi ternyata ketika kita melakukan hal yang baik, alam meresponnya seperti itu. Nah, bisa dibayangkan Pak, beritanya adalah 70% dari tubuh kita ini terbentuk dari cairan. 70% dari tubuh kita ini berbentuk cairan. Karena itu bagi kita umat Islam, ketika bangun pagi hari yang dibaca saja sudah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, dianjurkan kepada kita sejak kita bangun tidur, itu sudah berhusnuzur kepada Allah. Yang diucapkan oleh kita adalah kalimat-kalimat yang baik, dan itu akan direspon bukan hanya oleh alam semesta, tetapi tubuh kita pun ikut meresponsnya. Jadi kalau kita mengatakan seperti ini, itu yang akan terjadi. Tapi sebetulnya bukan Allah yang menentukan kesialan kepada kita. Jadi kalau kita bangun pada pagi hari, kita bukan baca alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, tapi kita begitu kita bangun pagi hari, ketika itu kita berpikir, aduh, kesialan apalagi yang saya alami hari ini. Ah, enggak enak hari ini, kayaknya enggak enak perasaan, enggak mood nih kayak. Itu yang terjadi. Tapi sebetulnya bukan karena kehendak Allah, bukan takdir dari Allah, tetapi kita sendiri yang sudah memvonis diri kita sejak kita bangun tidur. Dan itu bukan hanya direspon oleh alam, tetapi direspon oleh alam semesta. Karena itu pada kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah diajarkan pada kita sejak kita bangun tidur pun kita sudah harus mengucapkan hal-hal yang baik. Salah satu adalah dengan mengucapkan alhamdulillah ketika kita bangun tidur. Nah, karena itu salah satu asnawa ini memang al-wakil. Al-wakil artinya Allah memelihara amanah. Wakala, kata dasar wakala. Wakala artinya kita menyerahkan sesuatu urusan kepada orang yang benar-benar berkompeten, yang mampu mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Orangnya disebut tawakal. Nah, tawakal yang diajarkan oleh Rasulullah, barangkali kalau kita lihat ceritanya adalah pada suatu ketika Rasulullah sedang ada di Masjid Nabawi, sedang santai, ada Arab Badui datang mengendari unta dengan barang dagangannya. Begitu sampai di halaman Masjid Nabawi, dia langsung turun, langsung masuk ke dalam masjid, ditinggalkan untanya tanpa terikat. Melihat hal itu, Rasulullah mengatakan, kembali, ikat dulu untamu, baru kau masuk ke dalam masjid. Orang Arab Badui tadi, karena ingin menunjukkan kepada Rasulullah keimanannya sudah tinggi, percaya pada Allah, maka dengan singkat dia menjawab, tawakal Allah ya Rasulullah, tawakal pada Allah ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, bukan itu tawakal, tawakal kau ikat dulu untamu, baru kau masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan ibadah. Itu tawakal menurut Rasulullah. Artinya apa? Tawakal adalah satu proses akhir dari satu kerja maksimal. Kalau kita sudah kerja maksimal, barulah kita tawakal pada Allah. Ketika kita sudah tidak mampu memberikan satu arahan, memberikan satu pengaruh pada apa yang kita kerjakan, barulah kita tawakal pada Allah. Contohnya begini. Kalau seorang pemain bola dari garis belakang sudah terima bola, kemudian dia tendang, padahal masih jauh, dengan harapan, ah tawakal saja Allah, kalau masuk, masuklah kehendak Allah. Itu namanya bukan tawakal. Tawakal artinya dia bawa bola dulu, terus dia lewati musuh-musuhnya, sampai dengan dekat dengan gawang, kemudian dia pikir, kalau saya tembak ini akan masuk nih. Nah itu tawakal. Kemudian dia tendang bola tadi dengan harapan akan masuk ke dalam gawang yang jaraknya hanya tinggal beberapa meter. Itu tawakal, artinya ada satu kerja maksimal. Nah, pada waktu bola tadi ditendang oleh pemain tadi, saat bola tadi melayang sampai masuk ke gawang, kalau masuk, itulah di situ kita baru tawakal. Karena perjalanan bola dari kakinya, sejak dilepas dari kakinya, ketika dia tidak mampu mengarahkan bola sampai ke gawang akan masuk atau tidak, itu bukan urusan dia. Itu bisa kehendak Allah. Bisa masuk, bisa tidak. Itulah tawakal. Tawakal artinya satu proses ketika sudah kita kerja secara maksimal, baru kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat kalau tawakal seperti ini. Jadi ada satu aktivitas diselesai dengan satu usaha. Usaha merupakan kerja amal, barulah kita tawakal. Ini tawakal. Tawakal dahulu dengan kerja, kerja dilalui dengan usaha atau ikhtiar, dan ikhtiar diawali dengan niat atau nawaitunya. Apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kehendak kita. Karena itu ini ya. Ada juga yang membuat rumusan tawakal itu duit. Duit, doa, artinya ikhtiar, usaha, dan tawakal. Nawaitu atau niat, baru kita usaha atau ikhtiar, setelah ikhtiar baru kita bekerja, melakukan amalan, barulah kita tawakal. Kadang-kadang orang tidak sabar yang disebut tawakal fatalistik ini. Setelah niat, dia tawakal. Jadi kalau niat, ah saya niat ini, udah nanti terserah Allah bagaimana hasilnya. Itu yang sering terjadi. Itu dikatakan tawakal secara fatalistik. Dia cuma punya niat saja, tetapi tidak mau melakukan satu ikhtiar, tidak mau melakukan satu kerja. Diserahkannya seluruhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi sebetulnya kehidupan kita ini tergantung kepada kita. Tapi sekali lagi, hidup ini merupakan pilihan. Pilihan yang pertama yang ditawarkan oleh Allah kepada kita ini. Tawakal pada Allah. Karena nasib sudah ditentukan oleh Allah, atau saya ingin kehidupan ini berjalan seperti yang saya inginkan. Mana yang benar? Mana yang kita pilih, Pak? Yang pertama atau yang kedua, Pak? Bu? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Ibu tetap nomor satu. Ya, nomor satu atau nomor dua, Pak? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, kalau kita sampai, ya, kalau kita sampai. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum orang tadi merubah nasibnya sendiri. Jadi sebetulnya kehidupan kita adalah tergantung bagaimana niat kita menjalani kehidupan. Bukan kepada Allah. Allah memberikan kita kebebasan untuk menjalani kehidupan ini seperti apa. Kalau mau beriman, berimanlah kepada Allah. Faman sya'a yu'min faman sya'a yakfur. Kalau kamu beriman, berimanlah kepada Allah. Tapi kalau mau kafir, kafirlah kepada Allah. Jadi sekali lagi kehidupan ini sebetulnya Allah serahkan seluruhnya kepada kita untuk menjalannya. Karena itu di dalam Al-Quran ini yang Allah mengatakan. Jadi kalau ada di dalam ilmu manajemen, plan your work, work your plan, rencanakanlah kerjamu dan bekerjalah sesuai dengan rencana. Ini sebetulnya Allah yang mengajarkan di dalam Al-Quran. Apa? Ini. Ini di dalam surat Al-Hasr. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tansur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap orang punya rencana untuk masa depannya sendiri. Jadi di sini katakan nafs, nafs itu artinya masing-masing atau secara pribadi. Jadi hukumnya wajib bagi kita untuk memiliki rencana ke masa depan kita. Rencana itu bukan Allah, rencana itu dari diri kita sendiri. Jadi sekali lagi inti sarinya dan tujuan sini, pilihan ada pada diri kita sendiri. Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya atau nasibnya sendiri. Itu janji Allah. Allah janji Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali mereka mulai merubah nasib atau diri mereka sendiri dengan kerja, dengan usaha, dan itu dimulai dengan planning. Jadi ketika dikatakan di dalam ilmu manajemen, plan your work, work your plan, itu seperti Allah yang mengajarkan kepada ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tansur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang wajib hukumnya mempunyai rencana untuk masa depannya sendiri. Karena sudah hampir jam 1, saya akhiri sampai sini karena materi berikutnya adalah membahas ini, membahas apa yang kita inginkan, training ini, tapi tidak bisa diputus, jadi saya putus dulu sampai sini. Masih ada waktu kurang lebih 3 menit, kalau barangkali ada pertanyaan silakan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafarat majlis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk memberikan motivasi kepada kita bahwasanya kehidupan ini adalah harus kita tentukan sendiri ke arah mana, itu terserah pada kita. Karena Allah sendiri yang mengatakan kepada kita di dalam Al-Quran, silakan jalan kehidupan sesuai dengan keinginanmu. Tapi setiap risiko dari pilihan hidup kita ada konsekuensi yang harus kita bayar. Baik, maka surga balasannya. Buruk yang kita pilih, maka balasannya adalah neraka. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana wa iyyakum nas-siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.